Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap puasa dan tetap kuasa. Yang berpuasa pasti kuasa. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan bulannya puasa, bulannya menguasa hawa nafsu, bulannya menguasai diri agar menjadi manusia yang cerdas. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, orang yang berpuasa dalam hidupnya, contoh teladan kita. Hari ini kita mengkaji ayat 79 dari surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi jara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dia, Allah, menciptakan dan mengembangbiakkan kalian semua di bumi, dan kepadanya kamu sekalian akan dikembalikan dan dikumpulkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, hidup ini adalah perjalanan, dan akhir dari perjalanan itu hanya dua, surga atau neraka. Dalam Al-Quran telah berkali-kali ditegaskan bahwa hidup di dunia ini bukanlah akhir. Ada akhirat, tempat membahagiakan mukmin dan menyengsarakan bagi kafir. Wa ilaihi tuhsyarun. Maka bagi orang yang beriman, dia jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, ladang untuk memetik hasilnya di akhirat. Sebagai ladang, tentulah bukan berarti dia dibuat menjadi semak belukar. Ladang itu harus dirawat. Ladang itu harus diairi. Ladang itu dibuat jalannya yang begitu menarik, agar hasil dari ladang tersebut dapat diambil dengan mudah. Begitulah dunia. Dunia bukan berarti dilupakan. Dunia harus dicari dan membahagiakan guna mendatangkan kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah semangat kita, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Mazro'ahnya bagus dan panennya pun berlipat. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik ayat 79 ini karena Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenalkan kepada kita dan menyadarkan kepada kita semua betapa nikmatnya begitu sangat banyak, betapa dia sangat kasih dan sayang kepada kita. Di ayat sebelumnya Allah mengingatkan kita untuk melihat kepada diri kita. Allah yang menciptakan kamu sehingga Allah yang memberikan kepada kamu penglihatan sehingga kamu bisa melihat, memberikan kepada kamu pendengaran sehingga kamu bisa mendengar, dan memberikan hati kepada kamu sehingga kamu bisa merasa. Kalau itu tidak mampu juga, karena banyak di antara kita yang anggap itu kan biasa, ya. Kemudian Allah kembali mempertegas, wa huwallazi zara'akum fil ardi, dia telah mengembangbiakkan kamu di atas muka bumi ini, ya. Kamu itu ada, ya, karena Allah memberikan nikmat kepada kedua orang tua kamu sehingga kamu itu ada. Kemudian kamu memiliki anak-anak, ya, penerus keturunan, ya, penerus kehidupan kamu nanti, itu adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak mampu melihat ke dalam diri, maka coba lihat di sekitar kamu, bahwasanya keluarga yang begitu sakinah, mawaddah dan rahmah yang memberikan kebahagiaan kepada diri kamu itu adalah nikmat Allah dan harus kamu syukuri. Ya, wa ilaitu syarun. Dan kalau kamu tidak paham juga, maka ingat baik-baik bahwa kelak nanti hanya kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Para pendengar rahimakumullah, berkenaan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan, bulan yang sangat penting dan sangat berharga ini, maka ayat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk semakin membakar semangat kita, menggelorakan jiwa kita untuk bisa mengisi dan memaksimalkan keberadaan kita di bulan Ramadan tahun ini dengan hal-hal terbaik yang harus kita lakukan, ya. Untuk meningkatkan semangat kita, untuk menggelorakan semangat kita, maka banyak-banyak ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. ya. Ketika kita malas berbuat, ya, malas beribadah, maka ingat baik-baik, ya, Allah sudah mengatakan wa huwallazi zara'akum fil ardi, Dia yang telah mengembangbiakkan kamu di atas muka bumi ini, wa ilaihi tusyarun, dan hanya kepada kamulah kepadanyalah kamu kembali. Ini akan membuat kita tersadar semangat, oh iya, kepada Allah saya akan kembali. Kalau begitu saya harus beribadah. Berbuat baiklah di bulan Ramadan ini, dan jangan tanggung-tanggung berbuat baik sebisa kita, ya. Walaupun mungkin hal-halnya suatu hal yang sangat sepele, karena di dalam pertemuan kemarin sudah dikatakan oleh Ustaz Jenal, ya, beri makan orang berbuka puasa karena pahalanya begitu sangat banyak, sama seperti orang yang berbuka puasa. Cukup dengan satu butir pisang atau satu butir kurma atau apa yang bisa dimakan, ya, goreng pisang, goreng tahu isi, atau minuman misalnya untuk berbuka puasa, ya, walaupun hanya kita berikan kepada satu orang, tapi sebenarnya itu adalah satu perbuatan baik yang jarang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maksimalkan berbuat baik kita di bulan Ramadan, tingkatkan kualitas dan kuantitas perbuatan baik kita di bulan Ramadan dengan satu semangat, bahwa kita ingat dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang yang begitu sangat banyak kepada kita. Kita punya keluarga, itu adalah nikmat dari Allah, dan kita punya segala-galanya nanti yang akan kelak kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Saya kira itu, Ustaz. Iya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya apapun kesungguhan kita di dunia ini, apapun yang menjadi kekuasaan kita di dunia ini, tetaplah Allah mengatakan pada hari akhirat nanti dengan firman Allah yang saat sekarang ini dalam surah Al-Mu'minun, wa ilaihi tuhsyarun, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kamu akan dihimpun. Sebagaimana juga di dalam surah Al-Fatihah Allah mengatakan maliki yaumiddin, yaitu walaupun kita memiliki dan menguasai kehidupan di dunia ini, tapi ketika di akhirat nanti semualah Allah memiliki kekuasaan tersebut. Tidak akan satu orang pun yang mampu dalam kekuasaan itu, karena Allah telah mengatakan dari firman-Nya maliki yaumiddin. Pada hari kiamat nanti kata Allah, akulah yang mengatur semuanya itu. Alam arti kata, kita diberikan Allah pilihan ketika kita hidup di dunia ini. Tentunya pilihan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa kita. Boleh kita menjadi orang yang kafir, boleh kita menjadi orang yang mukmin. Karena kalau yang dipaksakan itu sudah ada Allah ciptakan, yaitu para malaikat yang tak perlu lagi. Yang diperlukan saat sekarang ini, betul-betulkah manusia itu, hamba Allah itu, beriman kepadanya? Maka Allah berikan pilihan supaya Allah ingin mengetahui orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjarannya di akhiri akhirat kelak nanti. Maka janganlah kita menyangka bahwa setelah kita ditebarkan di muka bumi ini, Allah tidak mampu mengumpulkan kita. Maka pada ayat yang dikatakan itu adalah wa ilaihi tuhsyarun, adalah salah satu ciri pada hari kiamat nanti, yaitu implikasi dari ayat, yaitu yang sudah kita sebutkan dalam surah Al-Fatihah maliki yaumiddin. Begitu saja, Nak. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul, sebelumnya oleh Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan penting dari ayat 79 ini. Al-Quran telah berkali-kali menegaskan bahwa hidup di dunia bukanlah akhir. Akhirat adalah pola fikir yang membahagiakan mukmin dan menyengsarakan bagi kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.